Apakah nonton bola di TV diharamkan secara mutlak? Nah, kalau nonton bola di TV maka secara umum mengandung sekian banyak kemungkaran. Ya, auratnya. Kita tahu peraturan sepak bola terutama orang-orang barat seperti itu, menampakkan auratnya. Nah, belum lagi nanti simbol-simbol atau syiar-syiar kemaksiatan, ya potongannya seperti itu, ada tatunya, ya ada salibnya ketika merayakan gol dengan cara seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, belum nanti selingan musiknya, presenter wanitanya, menghilangkan kesempatan untuk tahajud di malam hari. Sekian banyak kemungkaran dan pelanggaran syariat. Maka hukumnya haram. Ya, tidak boleh.